Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Perhatian, perhatian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami hormati. Dengan ini kami informasikan bahwa Warung Aman segera kami buka. Jadi gimana, Pi? Jadi dapat calon pujaan hati enggak kemarin di kondangan? Apa sih Rifai, baru datang udah ngeledek aja? Loh, aku bukan ngeledek, kan hanya sekedar bertanya aja. Ya kalau memang gak dapet sih, kali aja kamu bisa cocok sama kawanku. Kawanmu yang mana, Pai? Si Abdi. Bukan, Pung, Abdi mau sudah jauh, dia sudah di negeri seberang sekarang. Pokoknya adalah. Terus kawan kamu yang mana dong, Fai? Tuh kan, penasaran kan? Nah, berarti tandanya kamu mau kan, Ti? Ih, enak aja. Enggak lah, habisnya kamu dari tadi ngomongin kawan kamu, terus wujudnya tuh mana? Bikin orang penasaran aja deh. Iya, nanti aku kenalin, tenang aja. Loh, itu Bunda ya? Yang di seberang jalan? Baru pulang dari pasar kayaknya. Iya, Pung, Bunda habis dari pasar. Rifai, tolong bantuin angkatin belanjaan Bunda dong. Aku masih goreng bakwan nih. Oke deh, Bunda, I'm coming. Tumben Bunda ke pasar sendirian, Ti. Kenapa enggak ikut temen Bunda? Iya, Pung. Biasanya sih kami pergi berdua. Tapi kata Bunda, biar lebih ngirit ongkos, jadi Bunda aja deh yang pergi ke belanja. Oh, begitu. Aduh. Ini taruh di mana nih berasnya nih, Ti? Aduh, bisa encok di pinggangku lama-lama ngangkut beras karung begini. Iya, sini. Taruh di sini aja, di sini. Ampun deh, harga-harga sekarang naik semua. Bawa uang beratus-ratus ribu, bawa pulang belanjaan segini aja. Iya, Bun. Kemarin istriku juga mengeluhkan hal yang sama. Pusing juga kepalaku, dia minta tambahan uang belanja. Baru aja niat mau jualan lauk pauk, terpaksa batal. Nggak cukup uangnya. Ya, Bunda jadi nggak jualan nasi lauk pauk lagi nih, Bun. Iyalah, mau gimana lagi, Fai? Ya udah, kalian lanjut deh ngobrol-ngobrolnya. Bunda masuk dulu, ya. Mau bersih-bersih dulu nih, beresin belanjaan sekalian. Ti, temani Opung deh. Temani juga Rifai dulu ya. Iya, Bun, siap. Oh,

rajo amba yang terjago telu tapa telu telu main batu tapi kau memang gaju ladeng. Mana Fai? Katanya kawan kamu mau dateng. Iya nih, sudah dari tadi belum datang-datang juga. Padahal sih janjiannya jam 2 di sini, Ti. Memangnya sudah tahu alamat warung Bunda ini, Fai? Tahu, Pung. Semalam itu aku sempat kasih tahu dia. Kebetulan memang kami pulang lewat sini bareng. Mungkin masih di jalan kali ya dia ya. Mungkin, Ti. Tapi ngomong-ngomong, nah yang menarik dari kawan aku yang satu ini, dia itu adalah salah satu pemuda adat, Pung. Dari masyarakat adat Karangbajo, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oh ya? Terus dalam rangka apa dia di sini? Katanya sih ya sedang mengikuti event kebudayaan begitu. Menarik sekali ya. Hari gini masih ada pemuda yang masih mencintai kebudayaan daerahnya. Iya, Pung. Makanya aku tuh juga salut sama dia. Jadi awalnya itu kami ketemu di pameran kebudayaan tahun lalu. Kebetulan dia itu sedang ikut pameran dan memperkenalkan kebudayaan daerah asalnya. Karena asik ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi akrab deh. Terus kita tuh jadi rutin saling tukar informasi. Bagus dong. Iya, Pung. Itu kayaknya teman kamu deh, Fai. Coba deh. Mana, Ti? Coba. Oh iya ya, itu dia tuh. Namanya Haryanto, Ti. Assalamualaikum. Selamat siang semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Masuk mas, masuk. Nah, Pung, Ti. Ini nih kawanku yang aku ceritain tadi. Tok, ini nih Titi. Dan beliau ini Opung. Hai Anto, salam kenal ya. Salam kenal juga nih mas Anto. Tapi ngomong-ngomong Bunda mana ya? Belum nongol-nongol juga. Duduk Anto, minum kopi, teh atau susu? Aku minum teh aja deh, Pai. Oke deh, Ti, tolong buatin teh satu ya. Sip, ada tamu rupanya. Pantes Bunda dengar agak ribut-ribut gitu. Siapa nih, Fai? Kok Bunda gak dikenalin? Nah, ini nih, Bun, Anto. Bunda, ini kawan aku nih. Dia ini pemuda adat dari masyarakat adat Karangbajo. Alah, salam kenal ya Anto. Saya Bunda Nuning, anak-anak di sini panggil saya Bunda. Iya Bunda, salam kenal juga. Tok, ngomong-ngomong gimana persiapan untuk acara besok? Sudah beres, Pai. Tadi aku koordinasi dengan pihak penyelenggara dan juga kawan-kawan satu tim dari kampungku. Insya Allah lah, besok tinggal berjalan saja. Syukurlah, jadi gini nih Bunda, Opung, Ti. Anto ini kebetulan datang ke kota ini dalam rangka event kebudayaan. Nah dia ini dan kawan-kawannya akan memperkenalkan kebudayaan mereka. Ini masyarakat adat Karangbajo. Iya Bun, begitulah. Tapi ngomong-ngomong, ceritalah Anto tentang wilayah adat dan kampung kamu. Iya, Bunda juga penasaran. Aku juga penasaran Mas Anto. Ah, kamu mah bukan cuma penasaran dengan wilayah adatnya, Ti, tapi kayaknya juga penasaran sama orangnya. Apaan sih kamu, Fai? Mulai lagi deh. Lihat tubuh kelakuan si Rifai. Sudah-sudah kalian ini ribut terus. Ngomong-ngomong, gimana kalau sebelum kita dengar cerita kawan baru kita ini, biarkan dia menikmati teh buatan Titi dulu, bakwan khas warung Bunda. Dan kelihatannya Anto haus dan agak lapar, bukan begitu toh? Iya Bun, tahu aja kalau saya lagi haus dan lapar. Ya sudah toh, silakan minum tehnya dan ambil aja yang kamu mau makan biar aku yang traktir. Alamak, gaya kali kau Pai. Iya dong Pung, banyak uangku. Thank you.

Anda masih mendengarkan siaran Warung Aman. Gimana rasa gorengan Bunda, Tok? Enak, Bunda. Syukurlah ya. Ya, enak dong pasti. Kalau gak enak, gak mungkin Fai dan Opung setiap hari datang ngopi di warung Bunda ini. Oh iya, katanya tadi Mas Anto mau cerita-cerita tentang kampung adatnya. Sabar, Ti. Ntar juga pasti cerita kok. Iya, Mbak Titi. Pasti aku ceritakan. Ayo silakan yang mau bertanya. Tuh, Titi dulu tuh coba tanya. Aku dari tadi pengen tanya sebenarnya sama Mas Anto. Memang sebenarnya wilayah adat apa tadi Karang Bajo itu di mana sih sebenarnya? Nah, ya namanya suku adat Karang Bajo ya, Mbak Titi. Karang Bajo itu di wilayah Lombok, tepatnya di Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Kecamatan Bayan di Lombok Utara. Jadi di Lombok ya, Tok ya. Nah, kalau wilayah itu kan pasti identiknya dengan luasnya berapa sih sebetulnya luas wilayah adatnya di Karang Bajo? Kalau hasil dari pemetaan teman-teman dari Aman kemarin itu berdasarkan pengukuran peta digitalnya itu sekitar 3.000 hektar, Pai. Ayo siapa lagi yang mau nanya? Apa mata pencarian masyarakat adat Karang Bajo itu, Tok? Nah, kalau di Karang Bajo itu biasa masyarakatnya itu selain petani juga kebun. Selain itu juga sebagai pengembala, Pung. Nelayan tidak ada. Nah, kebetulan yang di komunitas Karang Bajo ini dia adalah komunitas yang berada di hulu, Pung. Jadi untuk yang daerah hilirnya itu namanya berbatasan dengan komunitas anyar gitu, Pung. Kalau Bunda mau tanya soal adat istiadat yang masih berlaku di sana di suku adat Karang Bajo, bisa diceritain nggak? Nah, gini nih, Bun. Kalau di Karang Bajo itu kita sekarang ini masih mempertahankan beberapa ritual adat. Ini nih, misalnya kita kalau di Muslim nih, kalau misalnya ada Lebaran, ada Maulid. Nah, kita di situ juga ada Maulidnya, Bun, tapi Maulid adat. Lebarannya juga gitu, Lebaran adat gitu, Bun. Nah, dan beberapa ritual lainnya selain misalnya ada gitanan nih. Gitanan, nikah. Nah, itu juga pelaksanaannya secara adat, Bun. Jadi masih terjagalah itu yang soal ritual-ritual itu. Itu, Bun. Opung kayaknya mau nanya tuh, lagi? Selain itu, apa yang menarik yang bisa dijumpai di wilayah adat Karang Bajo? Nah, kalau di Karang Bajo ini, Opung, jadi karena dia di daerah hulu, jadi hutan, dan pasti teman-teman juga ini mau tahu nih. Jadi Karang Bajo ini adalah salah satu pintu utama wisatawan masuk dan naik ke Rinjani. Di Lombok itu terkenal Gunung Rinjani, ya gitu, Opung, dan kawan-kawan yang lain. Nah, jadi selain kita bisa melihat menyaksikan nuansa budayanya, kita juga bisa menikmati alamnya gitu. Alam pegunungan. Alam pegunungan ya. Gitu. Nah, kebetulan di Dinas Pariwisata sendiri Karang Bajo itu adalah kunjungan wisata berbasis budaya dan alam gitu. Jadi selain budaya kita bisa santai-santai nih. Ini kebetulan nih kawan-kawan mungkin ada yang mau prewed gitu, apa namanya, prewedding ya, gitu. Itu keren di situ tuh. Tuti, prewedding kamu kapan? Kayak ditunda terus. Makasih loh, Rifai. Tapi aku mau tanya lagi nih, Mas Anto, sampai saat ini ritual apa sih bahasanya ya, adat istiadat itu masih dijalanin nggak sama suku Karang Bajo? Masih dong, Mbak Titi. Sebentar lagi nih yang mau ritual yang mau dijalankan sama masyarakat ada di sana nih bertepatan dengan Maulid kan, tadi aku udah sebutin. Nah, jadi Maulid itu diadakan menurut tanggal penanggalan masyarakat adat Karang Bajo itu biasanya 4 atau 3 hari setelah Maulid tanggalannya pemerintah. Nah, besok ini bulan Desember ini tanggal berapa nih Maulidnya? Tanggal 24 ya. Nah, jadi kita perkirakan aja kalau 2 atau 3 hari setelah maulidnya nasional gitu. 3 hari setelahnya berarti tanggal berapa ya? Tanggal 27 ya? 27-28, nah gitu deh. Jadi itu ada prosesi ritual terbesar nanti di situ. Jadi masih lah alhamdulillah ya. Kalau seandainya Titi dapat orang sana, wow, kayak apa ya? Aku pengen kesana bunda. Oke. 27 Desember. Tuh dengerin. Sekalian cari jodoh lagi ya Ti. Semua ajang kamu manfaatin buat cari jodoh. Nah, yang menarik nih, aku pernah dengar. Jadi kalau di Karang Bajo itu ada satu tempat yang ibaratnya tempat tinggal dari rajanya atau pemimpin adat di sana. Dan ada aturan-aturan tertentu kalau masuk ke situ tuh, bener enggak sih tuh? Kok tahu kamu, Pai? Iya. Emang pernah ke sana? Enggak, aku dengar cerita aja. Oh, kirain kamu pernah ke sana. Iya, Pai. Jadi di sana di Kampung Karang Bajo itu ada namanya kampu. Kalau bahasa ilmiahnya menurut masyarakat adat. Jadi di sana itu namanya kampu, Pai. Ada nama suatu tempat yang itu ada dikasih benteng, kayak benteng gitu loh, tapi bentengnya ini enggak benteng dari batu dan semen, tapi bentengnya ini dari bambu. Istilah ininya itu dari bedek, Pai. Nah, gitu. Nah, yang tinggal di sini adalah pemangkunya. Gitu. Nah, jangan sembarangan tapi ya kalau mau ke sini. Di sini itu kalau mau masuk harus buka dulu. Buka apa? Mbak Titi ini sensitif banget bukanya itu, maksudnya memang masuk di sini enggak boleh pakai daleman, Mbak Titi. Oh, enggak boleh pakai daleman. Iya, tapi bukan berarti masuknya telanjang, tapi masuk di sini menggunakan kain panjang. Tidak boleh menggunakan kain sarung juga. Jadi kain panjang yang biasa digunakan ini yang biasa ditenun oleh ibu-ibu di sini gitu. Gak boleh bawa perhiasan juga. Jadi mau pejabat, mau presiden, mau anak ama kangkung. Ama kangkung itu maksudnya masyarakat lokal ya. Mau bapak-bapak siapa, masuknya itu gak boleh pakai gituan. Gak boleh pakai daleman, perhiasan, dan gak boleh pakai sendal. Jadi sama deh rupanya di situ masuk itu. Oh, tapi kalau bawa piaraan boleh, Mas Anto. Aku mau bawa satu, namanya Rifai. Boleh ya? Enak aja kamu tuh. Punya uang berapa kamu pelihara aku? Nah, selain di Karang Bajo, jadi Karang Bajo ini adalah administrasinya Desa Karang Bajo. Tapi selain di Desa Karang Bajo, komunitas Karang Bajo ini juga melewati batas administrasi Desa Karang Bajo. Dia masuk di wilayah Desa Senaru dan Desa Anyar yang di hilirnya gitu, Pai. Oh, gitu. Niti, tanya lagi. Rame banget ini, tambah nih gorengannya enak nih. Tapi Bunda mau tanya lagi nih, Anto. Kalau persoalan yang sering timbul di wilayah adat Karang Bajo, ada yang mengkhawatirkan enggak? Kalau persoalan eksternal sih enggak ada, Bunda. Kayak masuk perusahaan gitu ya, enggak juga di sana. Nah ya, tapi permasalahan internalnya ini, Bunda. Ini kayak jadi, apa tuh? Jadi kayak misal istilahnya kawan makan lawan nih, Bun. Nah, jadi di sana itu ada masyarakat adat yang di sana, ada yang merasa dirinya dilangkahi gitu. Ada dirinya merasa tidak diperlukan, ada yang merasa tidak dilibatkan dalam segala prosesi. Nah, itu yang mereka kemudian menghalang-halangi kegiatan-kegiatan sosial lainnya di sana. Jadi merusak image gitu loh. Jadi mereka membuat isu yang enggak bagus di luar bahwa masyarakat adat Karang Bajo itu ini. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar nih soal masyarakat adat Karang, masyarakat Bayan waktu 3. Yang ada ceritanya itu masyarakat adat Karang Bajo itu dia sholatnya 3 kali. Puasanya cuma 3 kali. Nah, artinya mereka disebut sebagai masyarakat waktu 3. Nah, tapi pada dasarnya kan setelah kita coba klarifikasi bahwa sebenarnya itu bukan waktu 3, tapi wetu telu. Wetu telu itu 3, sama seperti Jawa ya. Waktu telu, jadi sebenarnya nilai, ada 3 nilai-nilai yang masih dijaga oleh masyarakat ada di sana. Tapi isu di luar untuk coba membenturkan. Jadi dihitung sholatnya. Sholatnya, sama puasanya, begitu. Jadi dikirain ini aliran apa lagi, aliran baru kayaknya. Tapi padahal mulainya itu yang disebut waktu telu, bukan waktu tiga, waktu telu bunda. Jadi boleh gitu dong tahu nilai waktu telunya ini. Nah, jadi yang waktu telu ini maksudnya ini masyarakat ada di Karang Baju itu masih menjaga. Pertama, kemunculan makhluk di bumi berapa? Berapa ini? Berapa macam? Melahirkan, tumbuh, dan bertelur. Nah, jadi tiga nilai itu istilahnya hormatilah tiga unsur itu sehingga kita tahu nih posisi kita sebagai makhluk ciptaan yang di atas gitu. Jadi bukan sholatnya tiga kali, waktu tiga atau tiga macam, tapi dibelok-belokkan istilahnya. Tapi sebenarnya nilai, nilai yang mesti dijaga oleh nah, nilai-nilai itu antaranya kelahiran, misalnya tumbuh. Nah, masyarakat adat juga menjaga hutannya sebagai bagian dari tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan. Jadi harus dijaga gitu hutannya, seperti itu bun. Iya, iya. Pong-pong kayaknya udah gak sabar mau nanya apa tuh. Terus kalau ada persoalan seperti itu, apa usaha masyarakat di sana untuk melestarikan adat istiadat tadi tuh? Nah, jadi pun di sana karena banyaknya kepentingan nih dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang lebih besar, misalnya orang-orang yang memiliki intelek, yang lebih intelek ya gitu ya. Jadi kita, saya sendiri sebagai pemuda ini merangkul anak-anak muda di sana, Bung. Jadi membangun mindset mereka bahwa kita punya kekayaan seperti itu. Nah, kekayaan ini yang tidak bisa dibeli dan dijual oleh orang gitu. Dan kalau ini hilang, kita tidak bisa dapat di mana lagi. Nah, makanya kita coba membangun kepercayaan diri masa pemuda khususnya di sana bahwa kitalah sebagai ujung tombak dari kelangsungan budaya adat istiadat kita di suku Karang Baju. Nah, di sana misalnya ada kawan-kawan yang mencoba membangun sebuah usaha, misalnya nih, ini salah satunya. Di sana kan erat sekali, eksis sekali soal pariwisata. Ya. Nah, jadi coba kita membangun, bukan kita yang dibentuk oleh pendatang itu, tetapi justru kita yang memberikan bentuk kita untuk mereka pahami begitu. Misalnya kita mereka, misalnya masyarakat atau wisatawan menginap. Nah, kita coba bawa mereka menginap di rumah-rumah warga. Mereka belajar cara hidup masyarakat di sana. Jadi mereka melihat bentuk, bukan yang biasa kita lihat, mereka bawa bentuk, kemudian kita mengikuti bentuk itu. Tetapi kita mencoba menyaksikan bentuk, ini loh masyarakat adat di sini. Jadi kalau misalnya para wisatawan itu mau tahu, mereka harus mencoba mengikuti, gitu, mengikuti proses-proses dari kehidupan masyarakat adat di sana. Jadi gitu. Jadi kita yakini dulu pemudanya, kita punya hal yang besar yang patut untuk dibanggakan dan itu harus kita jaga gitu. Dan kepercayaan diri pemudanya bahwa muda itu muda berbudaya, budaya itu keren gitu, Bung. Bagus sekali ya. Thank you.

sahabat Nusantara sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Gimana? Sudah cukup jelas, mah? Kalau aku sih cukup jelas, toh. Yang lain gimana? Bunda juga cukup jelas kok. Dan terima kasih ya sudah memberitahu banyak hal. Jadi tambah lagi deh pengetahuan Bunda. Iya, toh. Menarik juga ternyata membahas profil daerahmu. Indonesia ini kaya sekali rasanya. Iya, Pung. Kapan-kapan Opung tahu atau yang lain main-main ke kampungku ya. Itu pasti, Mas Santo. Asal kita diajak aja main ke sana. Kita atau kamu aja, Ti? Ya, kita dong, Fai. Semua. Bunda kan juga mau diajak berkunjung ke kampungnya Anto. Iya, Bunda. Tenang aja. Nanti kalau ada kesempatan, semuanya aku ajak main ke kampungku. Mudah-mudahan ya. Amin. Bunda, Opung, Pai dan Mbak Titi, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, aku mau pamit pulang ya. Mau kembali ke penginapan. Kebetulan malam ini ada rapat terakhir untuk persiapan acara besok. Ah, gitu. Iya, silahkan. Kami sudah cukup jelas dengan penjelasan Anto tadi. Kapan-kapan main lagi ke warung Bunda ya. Tapi, Ti, bungkusin pisang gorengnya bisa buat makan iseng pertemuannya Anto nanti di sana ya. Siap-siap Bunda, siap. Ya Anto, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Mas Anto, ini gorengannya. Aku boleh minta nomor teleponnya enggak? Nah, kan nampaknya ada yang mulai tertarik nih. Aku itu minta nomor teleponnya Mas Anto buat jaga-jaga. Kali aja besok-besok ada yang mau aku tanyain tentang Karang Bajo. Iya, Pai. Gak usah seujon. Iya, Mbak. Ini nomor saya nih. Tuh, Ti. Catat baik-baik. Dan kalau nanti Bunda juga mau tanya-tanya, boleh dong Bunda hubungi kamu juga ya, Anto? Boleh, Bun. Silakan aja. Kalau begitu, aku juga minta nomornya, Tito. Ini, Opung. Silakan. Atau yang lain juga mau? Kamu gak minta sekalian, Pai? Lah, kan aku sudah punya nomor, Munto. Nah, gimana? Kalau sudah, biar aku antar kamu ke penginapan. Oke, Bun, Opung, Mbak Titi. Saya pamit dulu ya. Terima kasih untuk tehnya, gorengan dan oburan hangatnya. Doakan biar acara saya besok bisa berjalan lancar. Pasti Bunda doakan, Tok. Iya, Mas Anto. Jangan lupa ya sama kita-kita ini, terutama sama aku. Ah, Mbak Titi bisa aja. Iya, Mbak Titi. Pasti akan selalu diingat semua. Terutama teh buatan Mbak Titi. Hati-hati di jalan, Tok. Sampai ketemu lagi. Iya, Bung. Terima kasih. Sampai ketemu lagi semua. Dah. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Warung Aman ya. Ingat, jangan sampai lewatkan siaran Warung Aman berikutnya. Burung Irian, bukan burung Garuda. Cukup sekian dan sampai jumpa. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.